padamu berdiri, hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba menjadi seperti yang kau minta. Aku tahu jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya mencari cinta, kisah sendiri. Topeng persahabatanmu yang palsu.